Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibadul mu'minun. Segala puji bagi Allah yang merahmati hamba-hamba yang beriman. Wabit taufiqihi, dengan hidayah tenaga anugerah Allah kita bisa datang menyengaja dengan meneruskan niat karena Allah. Bahaya kalau tidak karena Allah bisa jadi musyrik. Wahidayatihi, dan semuanya harus jadi jalan hidayah. Yataji'ud dolimun, sehingga kita bisa keluar dari kegelapan, kezoliman, kebodohan, kejahilan. Gak mudah loh ngadain acara ini, everything is spontan, tapi pertanggungjawabannya berat. Acara-acara main, gambar nges berubah dua kali. Berapa panitia coba? Nggak modal spanduk. Ya? Bukan itu yang paling berat. Saya kemarin ketika upload acara ini, luar biasa, Ustaz, nah di masjid ada musik. Makanya datang tabayun. Ustaz, nah Ustaz gana musik. Kan musik teh haram. Haram mah, lamun alat musik dipakai ninggang nunanya musik haram. Jadi tong alergi lah, dakwah mah mengajak bukan mengejek, betul? Merangkul bukan memukul, betul? Menyayangi bukan menyayangi, membina bukan menghina, mengajar bukan menghajar, mencinta bukan mencela, mendaki bukan membenci. Setuju? Jadi saya dukung acara ini. Kenapa? Hidayah bisa datang dari manapun. Dan mau mungkin lagu sajadah panjang dijanjikan kepada dia tadi diputar di Braga, mau mungkin. Ada sajadah panjang terbentang sekidak now, mau mungkin. Akhirnya tergantung musiknya. Kemarin saya di Salman, penuh luar biasa. Ayo pertanyaan Ustaz, ada Ustaz menyatakan, gak usah disebut namanya, tong hadir di kapangajian Ustaz Epi. Namun Ustaz Epi mah subhat, gawena seserian, gawena gak musik. Saya kan suka install story juga, kadang ada back sound musik. Sebenarnya musik seperti apa dulu? Kan nafsu dah. Mana dalilnya? Kebetulan ada Ustaz Dedek. Ustaz buka surat Al-Su'ara 227. Kecuali penyair-penyair yang beriman untuk melawan syair-syair kafir setelah mereka dizolimi. Rasulullah dengan para sahabat punya nasir untuk menyemangati perang. Kalau musik itu jadi hidayah, seperti contoh. Bagaimanakah bila saatnya. Wah, musik kan nanti kan dibayar. Wah, itu gak restorannya. Ngejam, matang di geruangnya. Kayak dahar bareng aja. Kalem, balem. Lagu Opik apa tuh? Muntur lagu apa? Apa lagu si Opik? Lagu si Mua. Mangga, mama. Sing. Bagaimanakah bila saatnya waktu terhenti tak kau sadari. Bising terkenal. Apa yang didapat dari lirik itu coba? Mengingatkan setiap orang bisa beli jam tapi gak bisa beli waktu. Kematian. Lu kan maboknya gak denger lagu ya tama langsung ditemani mabokna stres. Ya, saya punya sejarah tersendiri sama Fadil. Fadil ini kalau dibuka bajunya gak batik atau ungkul. Tapi di judul pengajian, ngaji bareng bari akustik. Fadil tuh lama di Baitul Syukur di Jumberung sama saya berapa bulan dia? Hampir 5 bulan. 5 bulan. Boleh dia bercerita ya? Kapan ketemu Ustaz Evi itu dia? Setahun yang lalu berarti ya? Kunaon betangi. Ceritakan dia, bising fitnah, orang kan lelaki. Ceritanya mah. Karena si Dude dia minta nomor si Padil. Karena bagus Padil. Yang mana orang yang resep. Gila. Terusul main ate. Kau dia bercerita lagi ya. Jadi awalnya mah lagi apa ya dulu tadi? Lagi semacam kusut gitu, buntu, gelap, gulita, parek lah pokoknya gitu. Pada akhirnya ketemu satu titik yang dikasih apa ya, teguran mungkinnya, semacam teguran ingatan gitu. Akhirnya waktu itu di saat pekerjaan punya, teman-teman banyak, pacar punya gitu ya, akhirnya dalam 3 hari berturut-turut dikasih cobaan yang hari pertama di putusin sama kekasih gitu. Nah, itu diputusin sama kekasih. Hari keduanya dijauhi sama sahabat-sahabat yang sehari-hari bareng gitu. Dibutuhkan karena dijauhan. Karena ada hubungannya sama yang pertama gitu. Jadi saya ngedeketin pacarnya temen gitu. Sebenarnya dia yang ngedeketinnya mah, itu saya di ladenan, artinya ada daging gitu. Benar-benar. Kalau Pak Dio ngomongin kayak gitu, saya agak sedikit trust, kenapa banget ngejinan. Bedakan yang kurang bisa dijelaskan, tapi payu. Saya lebih tidak begitu hit seperti yang Pak Dio. Pak Dio dulu seleb Instagram loh. Instagram baru muncul, dia selebgram. Karena pernah ada kasus. Nyata naik kanu kursi dari Ridwan Kamil, naonah sampai 20 ribu lebih. Tiba-tiba ya dengan perjalanannya, siapa sih cewek di Bandung yang kenal dia? Tapi cewek zaman no, ay cewek zaman oh juga kemas. Kita budak tim anak kaset gitu. Ya, saya juga ketemunya di trekking, saya nggak tahu. Taunya justru ketika Pak Dia nyamperkan, saya sih paling pasti bawa ke alat tim, heboh. Wah dia selebgram, dia selebgram. Nyaho, namanya tidak begitu terkenal, tapi orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Tahu gue, saya pikir sebenarnya terkasep cuman jentel dan ngangenin itu aja. Nah, makanya bising, sahasi si Pak Dia, sahasi Pak Dia, kamu kemana aja? Hari gini nggak kenal Pak Dia, saat itu terkenal dia, makanya aww nyamperkan lalu dia. Kayaknya ditukul betul. Baik kan nggak batik ngaji balik. Pada akhirnya setelah hari ke-1, kedua gitu, nah hari ketiganya kan mulai kusut tuh akhirnya. Kebetulan pada kejadian terakhirnya adalah dipecat dari pekerjaan gitu. Ikat gitu. Kan kalau dulu mah larinya masih kayak taulah ya, lagi galau ngapain gitu, lagi pusing ngapain gitu. Pada akhirnya hari itu mah saya cuma ngerem di kamar kosan saya yang gak seberapa itu gitu. 2x3 lah. Kamar kosan sendiri. Selama 2 hari 2 malam gak nyalain lampu, gak makan, cuma minum air putih sama ngerokok ya, gitu. Dan pada akhirnya apa yang dipikirkan saatnya? Ngerokok aja yang ciheran. Ngerokok, ciheran, ngerokok, ciheran gitu. Gunung gak ketemu. Tadi ya kapal won buna, tukarek datang langsung diberi kumahir. Terus kemarin pada akhirnya terlintas lah gitu, terlintas untuk pikiran kayak udah ngapain lagi gitu ya, sudah gak punya apa-apa, kekasih gak punya, teman-teman dijauhi gitu, kerjaan gak punya. Akhirnya selama 2 hari 2 malam ngerem tanpa lampu gitu, siang pun karena gelap ke kamarnya gitu. Akhirnya terlintas lah untuk suicide, mengambil satu keputusan untuk mengakhiri semua gitu. Apa yang dilakukan saat itu? Saya minum paracetamol 2 strip. Ditambul jadi sanguan. Gara-gara frustasi ku ngarana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aww. Terus ya pada akhirnya saya kepikiran untuk gelap lah gitu ya. Saya pergi ke apotek, baru keluar kosan di saat itu gitu, setelah lewat maghrib lah ke apotek untuk sebelumnya googling dulu kan, punya teknologi canggih gitu, nyari di Google cara cepat mati minum apa gitu. Bunuh diri we Google lah, minta saran maut numpang keren ini asli, karena dia juga tergeletak dengan laptop saat itu. Terus pakai itu akhirnya ke apotek beli paracetamol 2 strip itu 20 butir ya. Balik ke kosan, pamit dulu sama mama gitu. Sama mama aja sih sebenarnya, pamit. Udah jahat lah, maaf ya maut gitu. Itu. Saya cuma pamit, meminta maaf untuk semua segala macam. Dan pada akhirnya saya minumlah si paracetamol itu gitu, dengan ungap gitu ya, banyak banget. Tapi ditunggu selama 2 jam gak ada efek apa-apa sama sekali. Kelihatan waktu nak. Terus akhirnya karena saya kesel gitu ya, kenapa masih gak efek apa-apa gitu, saya pergi lagi ke Alfamart untuk rencananya beli Torsley gitu. Torsley rasa mangga. Jadi semangatnya sih maksudnya gitu. Diminum. Pada akhirnya beli Torsley ke Alfamart. Nah ternyata baru efeknya itu dapat di jalan mau ke Alfamart. Kepala udah mulai pusing, udah mulai lemas badan di motor gitu. Sampai akhirnya mikir gitu, aduh ya Allah, ulah di jalan. Aslinya gak sadar. Ya Allah, ulah di jalan, bisingnya gue liat, ulah nuwawu gitu. Udah ada ke Alfamart, nyampe dengan lemes, nyampe ke kosan lagi, tutup itu, siap-siap minum, pas mau, memang baunya agak kurang sedap ya, si porselen itu tuh gitu. Cenginan baunya tuh gitu. Jauh jeung marjan mah. Jauh. Akhirnya si porselen itu di simpen lagi, maksudnya tuh kayak, entahlah, taunya ketiduran, akhirnya karena efek si obat itu gitu. Efek si obat itu ketiduran, taunya tiba-tiba ada yang ngetok pintu kosan. Kebangunlah di situ yang langsung mikir terjadi itu. Terjadi itu gitu. Ternyata pas setelah dibuka pintu masih lemas badan gitu, dibuka pintu dengan berserakan di mana-mana bungkus obat gitu dan bungkus obat-obat yang lainnya gitu. Ternyata yang ketok pintu itu adalah ibu saya yang dari Bogor. Karena asli Bandung, pindah ke Bogor gitu, tinggal di Bogor. Dia di Bandung ngekos, di mana dia waktu itu? Waktu itu ngekos di daerah Ciputra. Ngekos, bising pohon yang ngekos, diputuskan ke Bogor, dijauhin ke Bobaturan. Wajar, gue gaunan yang paracetamol, yang crossland. Karena saat itu kenapa sengedrop itu? Karena iman gak ada ya dulu. Ada. Tapi sempat nyebut, ya Allah, nah itu telakil gitu kan. Karena ada ayatnya. Walayastakdimuna, walayastakhirun. Sedih. Inginkan apapun kematian itu kalau belum waktunya nggak datang, tapi setidak dimaui apapun kalau sudah waktunya nggak bisa ditolak. Saya dapat itu dari fenomena Fadil. Ya nanti tahan dulu dia biar penasaran. Oke, jangan kemana-mana setelah dahaga. Dapat pesan apa dari frekuensi malam ini, Mang Ule? Ini kan Mang Ule duluan. Luar biasa gitu. Dulu ketika mau kan kota-kota makasih papap deh. Kayak nama KRW-KRW kan cilain. Dulu kan Tangerang, Tangerang, Sumatera, bahasa gitu. Terakhir ketika kita berubah menjadi apa musik religi gitu. Banyak hater sih yang bilang metal takoni gitu. Metal takoni istilahnya ya. Ntar gue bilangnya metal takoni gitu. Tahu nih tulis jam kawas metal tahu nih. Nah setelah menurunkan album Andalusia itu job manggung menurun karena memang kita sih tidak untuk kesana gitu, hanya memberikan pesan walaupun hanya tidak di panggung gitu, hanya orang mendengarkan. Alhamdulillah banyak gitu, banyak feedbacknya gitu, orang-orang yang dulu ya di dunia ke-8 mabok masa kali itu gitu. Pada akhirnya terinspirasi gitu, banyak, oh Andalusia ada, oh ini ada, oh Umar bin Khattab ada gitu. Dalam album itu seluruhnya tentang sejarah Islam gitu aja gitu. Oh ya, jadi nyambung ya. Ketemu Mang Ule juga di masjid, ketemu Badil juga di masjid. Kenapa? Allah giring manusia-manusia yang dulunya punya latar belakang dan gelap. Wal ibdi'adi anil adatil jahiliyah. Kenapa dikeluarkan dari kegelapannya? Yang tadi, Alhamdulillahilladzi yatarahamu ibaduhul mu'minun. Bersyukur kepada Allah yang memberikan rahmat kepada hamba-hamba yang punya sedikit, walaupun sedikit tapi keimanan. Padahal rek bunuh diri wae, ya Allah nah itu jadi. Ya Allah nah itu datang. Disebut Allahnya. Kan Allah yang menggenggam setiap kita deh. Lalu kemudian adalah takdir malam ini. Jadi maut malinu urang ngan nu bahaya. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Jangan wafat dalam keadaan sedang tidak Islam. Ternyata saya pikir Pak Dio non muslim dulu. Ya ada bomna, gonrong, tato, rimil. Nanti kita lanjutkan ceritanya. Untuk tidak lebih jenuh, kita diskusi ya. Diskusi dari akustik. Kita akan memetik arti. Saya tadi dengerin lagu Sajadah Panjang ini legend banget. kepanjangan dari satu ayat wasta'inu bisabri wassalat. Jadi mulai masalahnya bawa ke sajadah. Lain ukur nempatkan sajadah da tukang sarege nusukna sajadah sarena sarean islami ya. Nepi ka sajadah baru udah dia. Yang dimaksud adalah salat dan ada sajadah panjang terbentang. Kata teh ke mana teh? Ke menuju Allah ketika ada masalah. Wasta'inu bisabri wassalat. Saat itu saya ajak Padil ketika drop banget, nanti Padil yang cerita. Jadi punten, bukan lagunya ya, bukan lagunya, bukan musiknya, tapi pesan yang kita akan petik, arti tuai hikmah, urai makna dari apa yang terjadi dan kita dengar, kita lihat, kita rasakan, sehingga menjadi sebuah apa nuansa, menjadi sebuah irama, menjadi sebuah suatu yang mengantarkan kita frekuensi lebih dekat ke Allah. Maka itu tujuan dari ngaji bari akustik teh da lain lagu-lagu nu teu paruguh moal insyaallah moal nyanyi jalan goban moal atawa atau kasih bayarannya cekrakan moal. Saya pengen Fadil juga menyanyikan satu lagu lagi biar inspiring untuk malam ini. Nyanyi naon deui dia? Fadil bagus pisan ya, barama mau tahu. Ini lagu yang mengatakan dan menyatakan mereka tak bersayap yang senantiasa berkalian tapi jarang didoakan. Tangan buat Fadil ibu. Ibu Alkilau, jalan yang kau tempuh lewati rintang untuk aku anakmu. Ibuku sayang, masih terus berjalan walau tanpa kaki penuh darah menanam. Seperti udara kasih yang kau berikan tak mampu ku membalas. Semoga Allah memuliakan syukur orang tua. kita terlebih mungkin. Mudah-mudahan buat tadi. Kecelos ya. Dia kalau nanti nyanyinya lebih kaceri gitu. Sebenarnya ada kesan ya yang dia dapat. Tadi sejarahnya sampai ketika dia meminum nonton itu. Ibunya yang menutup pintunya. Lalu lanjutkan dia ceritanya. Lalu akhirnya di situ, di saat ibu saya buka pintu dan lihat banyak obat-obat segala macam dengan chat saya di line ke ibu seperti apa, di situ ibu langsung nebak ada apa gitu, langsung nebak kalau saya mau datang dari gitu. Bogor ya? Datang dari Bogor yang tanpa diketahui ya, tanpa diketahui, dan gimana ceritanya bisa sampai secepat itu gitu, hanya 2 jam hampir 3 jam lah, kurang lebih 3 jam gitu dan sampai Bandung gitu. Pada akhirnya ibu saya bercerita, maksudnya ngasih tahu segala macam gitu. Kamu ngapain, kenapa gitu segala macam. Saya ceritain semuanya. Di situ yang tanpa marah, tanpa apa, saya cuma dipeluk kayak. Dipeluk ya. Kayak ibu saya cuma bilang, kamu masih ada mama. Kamu jangan bilang nggak punya apa-apa. Kamu masih punya mama. Dengan badan saya bertato gitu ya, dengan keadaan gitu gitu, kayak kembali lagi ke masa kecil gitu, di saat saya jatuh gitu ya, di saat saya bajunya kotor, badannya kotor, langsung dibersihin segala macam gitu. Daerah di situ udah ngobrol-ngobrol, mulai brainstorming, mulai sharing-sharing sama ibu gitu, dan akhirnya bisa tidur. Setelah beberapa tahun kemudian baru malam itu saya tidur sambil meluk ibu saya lagi. Saya jadi teringat kisah ibu tuh berani melepas nyawa untuk ibunya, untuk anaknya. Jadi sometimes ada kejadian yang luar biasa, gempa tsunami di Cina, skala Richternya tingkat tinggi, getarannya juara, bikin goncang gitu. Lalu ada seorang ibu yang pecah kepala belakangnya karena tertimpa reruntuhan beton karena getaran gempa yang juara. Tiba-tiba di balik lukanya ada suara bayi lirih. Lalu di ponselnya ada tulisan, kalau besok kamu hidup nak, ibu yang memelukmu. Dan Fadil malam ini kembali hidup semenjak itu, karena ternyata malam itu tidur dipeluk ibu ya. Betul. Dipeluk ibu. Dan ternyata ibu tuh kehidupan. Maka kalau pengen hidup, memetik arti menuai hikmah memulai makna dengan ngabatik malam ini. Tengi, minta doanya. Bisa jadi masalah kita gak selesai sampai malam ini gara-gara gak ada penyelesaian dengan ibu. Sementara ibu merindukan, menanti, mengkhawatirkan. Bibirnya selalu basah 24 jam mendoakan kita. Kapan mendoakan ibu dari setiap kita? Sementara mama sering saya katakan, berani tidak makan, yang penting anaknya kenyang. Betul bu? Berani tidak minum, yang penting anaknya tidak kehausan. Berani mengurangi tidur, yang pentingnya anaknya tidak ngantuk. Dua dari Bogor ya dia ya. Dengan normal 5 jam, 4 jam. Ini dua, karena anaknya diancam kematian. Dan ibu datang memeluk. Kalimat yang tadi paling saya haru, Hadir kenapa? Kamu mau ngambil keputusan itu? Kan masih ada mama. Wajar kalau Padir tadi nyanyinya juga pakai hati. Dan lagu ini juara pisan. Waktu saya di floating market juga ngebahas ibu, tiba-tiba Yana de Marvel datang dari belakang menyanyikan ini, dan ibu saya ada di belakang juga. Hanya dulu spesial semua, karena bukan lagunya, punten, bukan lagunya. Ada pesan apa di lagu itu? Lalu perjalanannya gimana dia? Ya, dan akhirnya setelah itu mulai ke hari-hari berikutnya gitu, dan mulai nyoba gitu ya. Cikan cek batur teh, lama kerja sholat tenang. Sebelumnya nggak sholat ya? Iya sebelumnya. Tara kagoda kuno sholatnya. Tara kagoda kuno sholat. Terus? Ya, dan pada akhirnya sebelum mulai sholat gitu ya. Tapi masih sendiri di kosan, nggak pernah mau kemana-mana gitu selama berhari. Autis ya? Autis di kosan semenjak sendiri. Semenjak diputusin, gitu. Semenjak dikeluarin kerja, semenjak ditinggalin teman-teman. Iya. Udah sepi lah. Pada akhirnya saya main. Kadungnya ke... panggilan teh haritanya. Mana harita panggil? Semua. Misalnya tadi ada pertanyaan dari MC, tadi udah nikah belum? Jawabannya dalam banget, pernah bisa jadi sudah tapi udah deui. Kita mangkelah ngobrolna. Bae dia cina barokoh. Iya, dan pada akhirnya main ke rumah teman gitu. Main ke rumah teman yang teman yang saya jarang datengin, karena kalau saya ke rumah itu main dulu kalau nginep harus bangun subuh, sholat subuh gitu kan. Kalau jumatan harus jumatan gitu. Jadi jarang-jarang saya ke situ dan mau nginep gitu. Akhirnya pas hari itu situ dan nginep, malah saya yang karena belum tidur bangunin sholat subuh gitu anak-anak sampai kenal mana gelo, kenal mana gitu gitu. Terus pada akhirnya ada satu teman yang ngajakin ke Alatif pertama. Yul, kalau ini mah udah mulai pengen sholat yuk ke Alatif gini-gini, dengan ceramah gini-gini, dengan kajian segala macam. Aduh, gue lah masih ada perasaan untuk menolak gitu, ke masjid. Padahal dia bilang, bodoh dah Ustadz lagi. Susah, gimana ya Ustadz bodoh gitu. Ayo Ustadz Effendi. Oh, baiklah. Akhirnya kenapa lu? Terus iya, dan akhirnya masih gengsi sama teman, akhirnya saya YouTube gitu. Orang-orang yang ternyata googling. Orang-orang tidur saya googling sendiri, saya sih Effendi. Oh iya. Iya gitu. Dengerin kajian-kajiannya. Ya banyak-banyak sesuatu, banyak hal-hal yang disampaikan tapi dengan cara menghibur segala macam gitu ya. Apa yang disimpulkan pertama googling lihat di sana. Nah, Effendi maksudnya. Ada seri seetik. Sesama karunya. Belong. Akhirnya ke teman gitu bilang, ayo lah ke Alatif lah. Balik mana ayo ke Alatif gitu. Lah ayo lah, nah mana katanya. Ya lumayan, oke okay, orang ke masjid, ke sila, nyangan pahala. Nyajin hiburan, oke okay lah itu ngalai ustaz nyata. Gitu, orang mereka nyangan hiburan ke masjid gitu. Ada gitu. Jadi sarwakan lanjut stand up comedy gitu. Iya betul. Karena lumayan gitu. Nah ternyata pertama kali setelah hitungannya mungkin di atas 10 tahun kali ya saya gak masuk masjid gitu. Itu pertama. Aslinya salut. Ku istiqomahna gitu 10 tahun dengan masjid dari awak dah orang. Iya, dulu ke masjid dulu. Pada akhirnya ke Alatif, misalnya datang terus dengar kajian Ustaz gitu. Banyak hal-hal yang lucu gitu, banyak hal-hal yang menarik. Tapi banyak hal-hal juga yang pesan-pesan yang tidak sengaja mungkin ya, atau tidak bermaksud, dan gak kenal gitu. Tapi itu sangat menyindir saya. Menyindir, ini ngomong ke Jelma Hidung kayak orang Irian, kareret. Iya gitu. Dari buang di Alatif, yang kamu unggul, Ger. Betul, kan itu gitu. Terus. Iya, akhirnya banyak hal-hal yang kok kayak kesindir, ngerasa kesindir. Karena di saat Ustadz Evi ngomongin tentang hal-hal yang tidak baik, adalah hal-hal yang saya lakukan gitu. Gue banget pokoknya mah. Ayo bisa. Iya, dan pada akhirnya mulai banyak. Tahun berapa itu dia? 2015 berarti ya. 16. Tanggal maut wae pokok bahasa padirek maut kan gitu. Pokok. Ya 2015 ya, 2 tahun ke belakang ya. Sekarang 2018, 3 tahun ke belakang tuh gak rasa. Padahal nyong-nyong sekolah tuh. Tuh cuman dia. Iya, dan akhirnya Alatif dan mulai beres ya, kajian ini gitu. Teman saya juga udah pulang gitu. Ayo dia pulang, soknya tinggal lagi. Lek malam mana dia? Soknya tinggal lagi gitu. Akhirnya nungguin Ustadz Evi gitu. Nungguin dia keluar gitu. Padahal yang kemarin kemana? Ya pada akhirnya ternyata di hari itu memang mungkin belum berjodoh karena kan biasalah sok sibuk gitu ya. Sok sibuk memang lo bangun foto, kurang balik penting kecegatan mau foto. Iya pada akhirnya nggak sempat ketemu gitu dan akhirnya udah pulang lah. Setelah pulang dia akhirnya cerdas, dia punya cara sendiri. Dan akhirnya caranya nggak bisa ketemu nggak bisa ngobrol gitu, nggak minta foto bareng nggak. Sorry Hans Anuhayang, homo. Iya, dan akhirnya saya mikir gitu kan, saya punya teknologi, ada Instagram gitu, ada Facebook segala macam. Saya nyari di Instagram gitu. Ketemu ya? Ketemu, followersnya dikit, followersnya masih dikit. Emang lo bahannya 20 ribu, manina orang terus sebarah gitu. Apa tuh dah aku mau bubuk Oreo? sok bye bye. Datang mah masa lalu, biarlah masa lalu. Terus kemari bere cai si Padi bere cai atuh mana manusia tengah modal pisan. Iya, sorry oleh ya. Pada akhirnya ketemulah di Instagram dan saya langsung DM gitu. Gak kenal apa sih? DM akhirnya gitu. Terus itu nge-DM tengah malam gitu. Baru kebales itu mungkin dasar baru bangun sholat subuh kali. Kenapa langsung direspon? Karena followernya saya tikene. Enak kan guys? Terus dia. Iya. Lepaskan. La ilaha illallah. Terus kan. Iya, terus akhirnya di situ direspon dan suruh nyusul langsung di waktu itu juga. Saya ada kajian di telepon. Bagir kan? Bagir kan? Tercantar kenapa? Asli. Langsung direspon. Ya akhirnya suruh nyusul aja kalau gitu ke SCT Telkom bawa batu gitu. Itu keadaan belum tidur gitu. Padahal nah, dulu ngeri banget lihat wajahnya kaset tapi kosong gitu. Dekok kena mau bunuh diri terjadi frustasi terus masih ruhnya kosong. Nanti itu sahan menyamperkan gitu. Tapi dah karunya. Terus sama dia hari tadi dia. Iya akhirnya nyamperin ke kajian Ustaz gitu pas beres Ustaz kajian akhirnya ngobrol langsung sama Ustaz gitu. Di situ akhirnya suruh simpen motor di rumah, ada kawan juga gitu. Udah hari ini mah ikut aja saya kajian katanya. Oh iya, ayo tuh kan. Masuk mobilnya Ustaz, jalan kajian kesana kesini dan itu hari istimewa ya, ADM dua langsung ngarang mobil. Bere dahar tuh dia hari itu. Loba. Sebelumnya dia nggak makan, nggak mau sampai hari itu nggak makan. Gitu, tapi jadi lahap entah rahasianya apa. Jadi situ ada dan itu oh gratis. Gimana mau gratis endorse? Dan itu akhirnya selama sehari itu kajian full ikut sama Ustadz. Mungkin pertama kalinya seumur hidup. Sholat lima waktu di lima masjid yang berbeda. Di bawah umroh gitu. Langsung kajian suci. Makannya ya. Langsung lahap. Terus kemana dia? Akhirnya di situ pas mau pulang ya, mau pamit pulang ya. Gitu. Pas mau, udah udah malam, udah mulai capek segala macam udah beres. Pas mau pulang tiba-tiba saya mikir, kok boleh nggak saya tinggal di rumah Ustadz gitu? Sekarang langsung minta lebih kan? Silakan deh. Minta nama saya. Rekah. Langsung minta ya, bondok, berarti Bogor. Evi gitu lah, yuk. Lain kadeng gus. Nganu aneh si Teh Hani tercemburu kasih padel. Ternyata aman jeng lelaki. Iya dan akhirnya di situ mulai nginep sehari pertama itu. Itu beberapa hari gak pernah bisa tidur, bahkan ketemu Ustaz nyamperin ke bawah batu pun itu belum tidur gitu. Selalu tidurnya pagi atau siang atau bahkan gak tidur atau sore tidur, gak pernah bisa tidur cepat gitu. Akhirnya pas nyampe rumah Ustaz karena capek mungkin dan karena mulai rada relax gitu, akhirnya tidur cepat dan bangun juga cepat gitu. Bangun di saat sebelum ada biasa subuh. Biasanya sare hese udang sih. Ya, betul. Sare hese udang komo gitu. Lihat kan? Iya dan pada akhirnya mulai di situ mulai banyak ngobrol tiap hari ngatur apa nemenin kajian usah ikut kajian segala macem gitu mulai banyak hal-hal yang iya banyak hal-hal baru gitu hal-hal yang memang terpikir kayak nah tiba-tiba gitu ya padahal kayak gini memang nyaman gitu segala macem gitu. Cinta nyaman terus ya akhirnya udahlah gitu. Mulai terbiasa dengan kehidupan seperti itu. Dapat sholat tepat waktu. Dapat sholat tepat waktu. Dapat jaga wudhu. Jaga wudhu gitu. Terus keajaiban apa yang didapat? Keajaibannya adalah di saat mulai dengan Ustaz gitu ya, mulai berusaha menjaga wudhu selalu. Gitu. Baca Quran tiap hari. Baca Quran tiap hari, one day one ayat gitu. Terus hal-hal yang memang sudah semestinya dilakukan gitu. Akhirnya di situ mulai ada teman-teman yang nyari gitu, karena itu Sebelumnya hal-hal itu terjadi itu saya udah mulai kayak kosan barang-barang dibawa ke rumah Ustaz. Motornya bawa baju kawin alat rumah tangga. Jika kawin aja aing teh. Kan jeung lalaki jadi teh kaciri ku RT ku RW gitu. Jeung urang nya kasih padi mah keur mah teu boga anak lalaki gitu kan. Akhirnya buat dibuatin kamar gitu kan, ada lemari segala macam gitu. Bangun sendiri. Gitu. karena penyakitnya parah gitu lainnya hanya hati kudu ruangan khusus si Bandung yang kelenci jadi ya, akhirnya mulai sudah mulai terbiasa seperti itu dan menghilang dari tongkrongan, mulai dari menghilang dari pertemanan ya yang bisa tahajudnya dia nih. Bisa tahajud, bisa Tuhan, mulai, itu pentingnya lingkungan. Terus pada akhirnya keajaibannya adalah kayak teman yang hilang gitu, tiba-tiba nyari nanya kabar segala macam. Menawaran gawe di kerjaan yang dulunya saya pengen banget tapi gak pernah diterima, CV-nya selalu ditolak lagi malah tiba-tiba itu. Malah maksa saat itu supaya saya ngisi posisi yang kosong di perusahaan itu. Terus ke Bogor? Ke Bogor ya, nah ke Bogor minta balikan dulu, keren tuh Ustaz Evi. Teruskan, Ria. Ya udah, pada akhirnya ya apa ya? Di situ saya berpikir kayak itu adalah suatu keuntungan, suatu rezeki gitu. Tapi saya juga berpikir kalau itu adalah suatu godaan ujian. Dan ujian. Kerenan ngaji, sholat, jaga wudu, berilmu, berijil bungkulkan jalan terjebak mungkin itu maksudnya. Di situ akhirnya si teman itu nggak dibales, si kerjaan itu saya tolak. Kuat. Dan ini yang beratnya mah. Si bebek. Kalian mau kereta? Itu kan akhirnya di situ saya karena memang apa ya? Nyaah mungkin ya. Gitu terus pada akhirnya. Kan gering lagi gara-gara eta. Pada akhirnya. Sambil gering. Terus. Pada akhirnya saya mulai mau ngobrol, tadinya gak pernah dibales gitu, gak pernah diangkat. Lepasnya akhirnya mulai mau bales dengan cara yang berbeda gitu. Dia udah sama orang lain, padahal itu dia gitu ya. Masih nyari, nah gitu. Dan yang bohong kasih padi loba. Tapi kan orang bisa menikah dengan siapapun, tapi kan tidak bisa menentukan cintanya untuk siapa. Atau bahasa saya, kan nginyanti didinya. Kenapa tisu lagu? Karena cinta gak pernah kemarau. Jadi melendoy nopo, awewe sepadion sebenernya nama. Ya, dan pada akhirnya saya mulai mau kontak dan saya di situ berencana seperti berteman gitu. Akhirnya ketemu gitu ya. Tapi dengan saya juga menjaga wudu di saat itu gitu. Cuma kayak, kamu kenapa sih? Sorry. Udah modus. Pada awal cari perhatian, ya, biar keren gitu. Nah, akhirnya serius gitu pada di situ. Nah, maksudnya lebih dijaga gitu. Akhirnya mulai karena mungkin perasaan susah gitu ya. Mau gimana apa mau gimana pun juga tetap enggak bisa bohong gitu. Pada akhirnya di situ saya berpikir kayak oh ya udah kalau memang kita mau balik lagi kita menikah. Pada ini teh masuk di fenomena perjalanan jangan langsung beriman kalau belum diuji. Cuman pada saat itu mungkin 50-50 ya itu ujian. Tapi ku bab harta bab gawe mah padi masih bisa nolak. Tapi ku bab perasaan mah Superman gak nutup lah. Aslinya terus gimana? Ya, pada akhirnya mulai saya mulai ngajak dia juga untuk berhijrah gitu. Karena dia masih di kehidupan saya yang dulu gitu. Masih pola hidupnya masih seperti itu. Akhirnya saya ngajak berhijrah untuk menghijabkannya gitu ya. Dan mau ya? Dan mau alhamdulillah gitu. Pada akhirnya saya ngajak menikah dan akhirnya menikah gitu. Pokoknya nurut pisan gitu. Nurut pisan tapi ternyata ya namanya kehidupan gitu ya. Hobola dia. Hobola. Biar kerennya ceritanya. Jadi itu the journey life never flat. Fadil itu keren banget bunuh diri, gagal, panggil ejeng kenyataan, nutri disadari tiba-tiba kembalikan dirinya, ketemu dirinya lagi. Tiba-tiba terjebak lagi. Sampai di mana? Ya sampai di Nubia. Jangan kemana-mana. Akhirnya itu lagunya dia. Sok atuh nyanyi deh. Da. Amplop nangke opat lagu. Lagu tentang apa dia? Yang sekarang lagu tentang apa? Sama nanti ya, pengen satu lagu ya. Tapi kumang ule nih gitarannya. Menang tuh? Moa. Ya kuwi di gitar. Jadi bu, kalau saya nyanyi pabrik yang Afgan. Ya cek caranya beri nungguan gitarnya. Demi cinta ku pergi karena sok itu kamu minta man apa dia lawe dia ah musim terkenal tentang apa dia lagu ini dia tentang kehidupan yang jelas tentang kita sebagai manusia kebanyakan ngeluh gitu. Ngeluh, jangan mengeluh, mulai meng Allah. Lagu saya dia Ebit. Oh Ebit mau wah gua tuh Ebit bit E tentu Ebit no Ebit versi Fadil. Perjalanan ini terasa sangat mengerikan. Sayang engkau tak duduk di sampingku kawan. Perjalanan ini seperti jasa saksi di tanah kering bebatuan. Banyak cerita yang mestinya kau saksikan di tanah kering bebatuan. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Jadi intinya lagu ini penangan perjalanan yang gak karena jelas. Ini sebenarnya dadakan tadi di depan ada yang ribet. Saya kira dia ada pokoknya berdak nih apanya lagu ya. Saya pengen Fadil spesial dia main gitar sendiri. Urang boga lagu khusus yang si Fadil doang dia ingat tuh menitul hari. Setuju? Dia main dia deh. Buru atukan reunian dia menitul. Keren banget. Saya sampai gimana gitu. Kasih Fadil lagu nyanyi ya. Dia kok yang pang melitin gitar mana? Mana kudu nyanyi iya? Masih nak? Hari-hari tak? Saya gak pang melitin. Kau dia mah nyanyinya kudu lagu mana enak? Lagu batur mah tuh bisa. Jadi setiap orang punya perjalanan ya. Jadi perjalanan Fadil sampai tadi belum selesai. Nanti endingnya gimana? Kenapa Fadil ketemu saya lagi sampai malam ini? Ada kisah yang harus dilanjutkan. Menghitung hari prom Fadil, tepuk tangan. Saya Fadil nu asli. Menghitung hari menunggu itu kamu jemukan, tapi ku sabar nanti jawabmu, jawab cintamu, jangan kau beri harapan. Seperti tapi tak ini yang aku minta, tulus hatimu bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku. Biar saja tetap denganku, biar semua tahu hanya dirimu memang punyaku. jangan kau beri harapan padaku seperti ingin tapi tak ingin. Ya aku minta ku lus hatimu, bukan pura-pura. Jangan pergi dari cintaku, biar saja tetap denganku, biar semua tahu adanya diri. Cinta sekasih seperti padamu, jangan sebut aku lelaki bila tak bisa dapatkan engkau. Jangan sebut aku lelaki. Laki banget ya. Dia terakhir nulis puting. Eta non cerita non rumah tadi teh. Nepi ke belah mana tadi teh wa? Ya. Iya pokoknya ini mah intinya menikah gitu dan. Menikah. Wah menikah. Belakang dia. Belakang. Banyak hal-hal yang memang tidak terduga gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak terduga namanya. Namanya perjalanan pasti ada naik turun gitu. Dan mungkin saya pun masih banyak kekurangan gitu ya. Akhirnya terjadi hal-hal yang memang mengakibatkan untuk berpisah lagi gitu. Dan pada baru divorce. Dan kebetulan saya baru divorce. Dan baru tadi siang ketok palu. Baru beres hari ini. Jadi masih seger lah gitu ya. Langsung keluar gue. Yang lakinya di mana? Iya pada akhirnya. Udah beres dia tadi. Dari situ banyak hal yang saya pelajari adalah sebesar apapun hijrah gitu ya, sebesar apapun kita iman kita gitu, biasanya godaannya itu lebih besar juga gitu. Pada akhirnya mulai dari kehidupan-kehidupan yang dulu sampai yang ketemu ustaz, segala menikah, jatuh, bangun, segala macam gitu. Ternyata yang tidak, yang mutlak, misalnya yang mutlak itu adalah iman kita kepada Allah gitu. Mau, kadang orang juga termasuk saya gitu, termasuk saya di saat udah menikah gitu, udah mendapatkan apa yang saya mau, mulai pekerjaan segala macam gitu. Banyak hal-hal yang terpancing, banyak hal-hal yang tergoda segala macam gitu. Dan Fadil di perjalanan selama jauh sempat fluktuasi lagi ya. Betul, ada naik turunnya pun juga gitu. Saya mulai tertarik-tertarik gitu ya untuk makro gitu, untuk apa segala macam gitu. Tapi pada akhirnya ternyata ditegur kembali gitu kalau misalkan ya mungkin gitu harus. Jadi gimana ya Bunia? Ya, ayah pernyataan sering menyatakan hijrah itu berat, lebih berat istiqomah di dalam hijrah. Ini Pak Dir rasakan banget. Sempat minum dayanya dia? Sempat di saat setelah nikah gitu ya. Setelah nikah berapa bulan kemudian gitu. Mulai banyak tiba-tiba iseng gitu ya ketemu teman yang gak tau. Wah harus nih gambarnya. Gambarlah gitu kan. Pada akhirnya karena mungkin ada juga dari beberapa waktu sebelumnya jadi banyak ada tiba-tiba keren terus tiba-tiba kesel sendiri, aduh nanang kamari kan kebanyakan sih lebih ke emosi yang tidak bisa dikontrol gitu pada akhirnya gitu. Dan setelah itu ternyata tidak ada yang mengontrol juga. Ada yang mengontrol. Jauh, waktu itu jarang komunikasi kita deh. Di situ lagi. Si Padilla mah inget ke orang itu mereka butuh. Sebelumnya mata. Kemarin pas cerai tah durang gesang terus minta deui ka urang. Nya ada urang teh geur mau syariah. Kan aya meta tagoni heuh geur mau syariah. Akhirnya dipertemukan lagi. Ini hikmahnya jadi ketemu di panggung. Iya, akhirnya dipertemukan lagi gitu saya mulai. Sebelumnya itu saya waktu nikah itu pengen tetap tinggal di rumahnya Ustaz. Tapi kan karena Ustaz punya satu rumah ya dulu ya. Satu rumah yang kudil pakai aja kalau ngantar sudah nikah tuh rumah itu pakai gitu. Saya pernah ngajar di situ karena saya berpikir saya masih belum bisa gitu untuk jauh dari beliau gitu. Ya. Cie. Karena saya enggak mau gitu. Tapi tadi can beres sekolah teh geus kagoda, batal deui mun geus wudu itu ngi, ye mah jeung bukurna itu. Ye omehna rada eset. Mun cerai ayeuna. Tapi nyangga stuck di perjalanan ini ya, ya. Akhirnya banyak hal-hal yang memang oh udah sebesar apapun cinta kita gitu sama orang gitu ya, sayang kita sama orang gitu tidak akan bisa melebihi cinta kita kepada Allah gitu, gak bisa melebihi cinta kita kepada ibu kita gitu, kecuali istri kita sudah jadi ibu mungkin ya gitu. Jadi ada ibu satu, ibu dua, ibu tiga, empat ya. Itu mah urusan orang ya teman-teman. Kalau kamu bahas kita kan dia kalau karek beres, karek beres si Padir nafsu wahai. Juara sekali ya, tepuk tangan buat Padir dan tidak akan ditamaskan biar Padir nanti bercerita tentang kehidupan lainnya. Dan kita bertemu karena Allah, berpisah pun harus karena Allah ya. Setiap orang punya masa lalu, setiap orang berdosa seperti kita punya masa depan. Setuju? Jadi semua masih dalam perjalanan menuju anjuran. Izinkan saya mengulai minta lagu taubat, mengulai tapi yang mengulai di gitaran artinya saatnya kita kembali. Taubat itu abroja tabayat tubuh taubatan, yuk kembali kepada Allah. Jadi mudah-mudahan beliau istiqomah. Amin. Bejana geus nanya Andri cenah nanti nanyaan kolot-kolot tuh boga budak awewe gitu. Benar dia jangan dulu turun dia. Kayak kita jamming ya lagu kayak lagu penutup bareng-bareng. Improv emang ya. Mun halus tong di keprokannya dan japatinya, mun goreng tong diserahkan. Soalnya nyanyi itu ame viral. Ayo teks tuh. Cara ku hayam we, hayam ge kongkorongok bari peureum. Bisa apa teksna mah. Ya ulah. Amang re, kewe mayar royalti mah. Pinjam lagu teh. Bejang asup ngamangnya. Siapa main gitar? Saya tukang main gitar, tukang main tenggelam. Cek cek cek cek cek cek sa cek sa. Alu suara gue. Tidur naon mang nyokot nama? Ini lagu perenungan. Saya suka kalau ceramah buat lirik ini karena dalam banget. Cuma gini intro mah nggak bohong kau Ustaz jadi introan. Mana atuh naik atuh restless, cik-cik naik bantuan atuh orang teh hayang jadi artis kali-kali. Deng, kurang, deng. Hayang make intro ame juga artis asli ya. Terus make bus tinggal. Aja gerak acara penting iya. Cuma ada yang sehari gitu. Yang panggil Tuhan ke Allah. Ini apa ngajarnya ya Tuhan. Untung di lantean. Nah iya gue. Kamu udah hijrah ya. Tuhan. Tuhan juga. Tuhan mana yang mana. Tuhan mana. Masa itu, emang bayarinya malah kita, emang ya cuman emang diri itu calik nanti kayak improv ya mah kagok, lebar, spanduk, emangnya itu tamat. Ngeguri emang melodinya mah, geladaan baik, abi nyanyi baik? Baik. tuh dunia. Mula. Cek cek. Ini kesimpulan dari tema kita malam ini. Jadi rekaman nasi hirup teh Pak Aina tadhabun rekitu ae. Tidak naon sih kan? Alhamdulillah Pak Dir bisa kembali. Dan kemarin keren tuh di Pasir Luyu ada orang pernah ngebunuh, bertato karena frustasi, tobat. Jinah kapangi ke pemajikan, pemajikan bagai sudah sama bertobat sok bertahan. Jadi ke masjid kemarin perlukan namanya Vino eh. Waktu di acara ulang tahun Rindes, jadi dakwah mah ulah menghina tapi kudu membina, mengajak bukan mengejek. Jadi Allah selalu berikan kesempatan untuk kembali, kembali dan kembali, tapi hati-hati kullu nafsin dha'iqatul maut, selama nyawa di kandung badan, rahasia yang paling berat dalam kehidupan adalah kematian mendadak. Kemarin ada vokalis mobil derek ya, Muhammad Iqbal Azhari. Untung sudah hijrah. Dan ingat, Allah tidak pernah melihat masa lalu. Yang Allah lihat, pertobatan. Maka bertobatlah sebelum ajal kita tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Maka ingat, Fadil mudah-mudahan istiqomah. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Tadi Ustaz Uye ngebahas naon tadi, serian lagi tadi. Tenang deh, kong. Tenang deh, kong. Kayaknya dia nanti. Kalau mau order saya jumpul rumah. Dah, mah. Sepertinya Ustaz Malik nyanyi game nanti. Yang penting pesannya ya. Jangan lihat lagunya, penting pesannya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kan, lama, apa? Versi angin, ya. Kurang menutupnya. NGR merentukan pemainan tidak kemarin sendiri. Bukan buat restless. Jam gak ya? di tengah enggak ngomong di tengah sana. Renungi lagu ini ada pesan apa di mana? Kembali dia ke mana? Ke Allah. Allah adalah Tuhanku, la ilaha illallah. Muhammad adalah nabiku. Menarik, menarik akhlak. Al-Qur'an lah kitabku, terus ngaji. Islam adalah agamaku, tong agamu batul, Islam agamanya lawan. Kira Ustaz ngeles ngeles mata. Ada kata terlambat. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Tepuk tangan buat Indung Baruda. Tepuk tangan buat anak-anak. Siap. Nggak selesai, padahal mantep kan capek. Berek beres cerai. Itu kalunya Pak Ade seperti sini. Untan Bu udah enggak ada lagi. Terluka, terlukakan jalan hidupku. menyampaikan setiap kami yang hadir malam ini orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang dibersihkan dari noda dan maksiat lahir batin. Sekarang saya kembalikan ke MC. Baik, tadi kita sudah cukup mendengar pernyataan kampanye seperti apa, mau lagi juga sudah. Ini sedikit untuk sebelum ditutup, ada pesan statement nih atau closing buat anak-anak muda yang ingin di sini. Seperti apa dari Mang Oli sendiri mungkin, Mang, kesan dan pesannya ya buat anak-anak muda zaman saat ini ya. Tadi disinggung oleh Akhil, selama mempunyai ibu itu jangan lupa ibu yang saya rasa itu ibu itu adalah doa-doa itu benteng kita itu. Ketika kita maksiat, ibu kita selalu berdoa dan kita kembali di jalannya. Ketika ibu kita sudah tidak ada lagi. Nyalah Kak Kolotnya, yang beres masalah, beresan urusan yang Kolot. Minimal minta maaf dan ridhonya. Baik, dari Kang Fadil. Kalau statement atau pesan dari saya, manfaatkan waktu yang masih ada. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Menghitung hari ya. Closing statement dari Ustaz Evi. Yuk berdoa semuanya, saya sekali, semua sekali. Ya muqallibal qulub. Wahai zat yang membolak-balik hati. Sabit qulubana. Tetapkan hati setiap kami. Ala dinika. Di atas agamamu. Ya musarrifal qulub. Wahai zat yang membolak-balik hati. Surrif qulubana. Tetapkan hati setiap kami. Ala ta'atika. Di atas taat kepadamu. Allahumma. Ya Allah. Inni. Aku. As'aluka. Memohon kepadamu. Bi khusnil khatimah. Wafat dalam keadaan khusnil khatimah. Wa na'udzubika. Dan kami berlindung kepadamu. Min su'il khatimah. Dari kewafatan yang su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bertobatlah sebelum ajal tiba, karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Terima kasih atas kehadiran, semoga menjadi amal soleh.